إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين A'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan dalam setiap mukaddimah dari muhadharah atau kajian atau khutbah, selalu kita ingatkan terus-menerus bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan diperingatkan terus-menerus bahwa sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats yang diada-adakan dan ditambah-tambahkan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena apa yang ditambahkan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip sunnah ini, prinsip agama ini tidak akan berubah. Kaidah ini enggak akan berganti dan dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah enggak akan bergeser. Kita akan tetap mendakwahkan tauhid wassunnah. Dan kita akan tetap memperingatkan dari bahaya syirik dan bid'ah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saya ingatkan perkara prinsip ini sebagai pegangan, karena situasi dan kondisi bisa berubah, bisa berganti, tapi akidah tidak akan berubah. Situasi politik, situasi bisa berubah, bisa berganti, tetapi prinsip sunnah enggak akan bergeser, enggak akan berubah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kadang memberikan label pada pemberontakan dengan label jihad fi sabilillah. Kadang mereka memberikan nama pada perjuangan politik mereka dengan menyatakan bahwa ini perjuangan jihad fi sabilillah. Bahkan mereka kampanye juga mereka mengatasnamakan agama Islam kembali dan melabelkan dengan label jihad fi sabilillah. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, agar kita selalu ingat prinsip agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah, bahwa intinya adalah meluruskan tauhid manusia, mengajak mereka semuanya ke dalam la ilaha illallah, dan mengajak mereka untuk kembali pada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan dan bahaya kebid'ahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah fi da'watikum, ittaqullah fi a'malikum. Bertakwalah kepada Allah dalam dakwah kalian, bertakwalah kepada Allah dalam pengamalan-pengamalan ibadah kalian, bertakwalah kepada Allah dalam semua tingkah laku akhlak kita semuanya harus di atas dasar ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ingatkan bukan sekali dan ini entah yang keberapa kali, bahwa kita enggak ada kaitannya dengan hura-hura politik, hura-hura demokrasi. Kita enggak ada kaitannya dengan perkara-perkara tersebut. Kita tahu di sana dan di sini kurang lebih sama, sama-sama muslim dan sama-sama politikus. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang aman tenteram, negeri ini negeri adil yang dan makmur, agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah pilihkan pemimpinnya, pemimpin yang saleh, yang adil, yang beragama Islam dengan baik dan mementingkan Islam dan kaum muslimin. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang mukmin. Dan jangan kalian mengatakan bahwa ini bukan usaha, ini bukan perjuangan. Wallahi, wallahi perjuangan. Karena doa harus diiringi kesalihan, dan kesalihan itulah yang kita upayakan dalam dakwah ahli sunnah. Dakwah salafiyah adalah menjadikan kaum muslimin agar lebih lurus akidahnya dan lebih sunnah pengamalannya, dan kemudian dikabulkan doanya dan Allah berikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang tenteram dan aman. Ayatnya sudah berkali-kali kita bacakan. Hadisnya sudah kita berkali-kali sampaikan. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Kata Allah, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Berapa kali kita sampaikan ayat ini? Silakan, siapa pemimpinnya? Kalau tidak ada ketakwaan, kalau tidak ada keimanan, wallahi bala, bala, azab dari Allah Subhanahu wa taala akan turun dari langit dan dari bumi, bukan barakah tetapi bencana dari luar dan dari dalam, dari apa yang Allah takdirkan di dalam alam semesta ini atau apa yang Allah takdirkan pada orang-orangnya. Artinya terjadi berbagai macam musibah-musibah qadariyah, terjadi pula berbagai macam pertikaian-pertikaian berdarah di tengah ummah. Itu semua azab. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Yang namanya kebersamaan adalah rahmat, sedangkan yang namanya perpecahan adalah azab. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir semakin hari semakin genting. Kita khawatir semakin hari semakin panas. Ainal muslimun, aina ahlus sunnah, aina salafiyun. Mana para penasehat-penasehat yang menasehati kaum muslimin untuk sabar, untuk istiqamah, untuk tetap di atas sunnah, untuk tetap di atas tauhid? Apakah kita semua terbawa dengan situasi politik? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, jangan menjadi rendah, menjadi kuda tunggangan, menjadi kuda Troya mereka-mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dari keuntungan dunia, kedudukan, kekuasaan dan seterusnya. Jangan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita tidak tahu secara detail, kita tidak tahu kecuali isu dan isu. Yang isu tersebut, wallahu ta'ala a'lam, apa benar atau salah, atau sekian persen salah, atau bahkan salah sama sekali 100%. Hoax. Sudah berjuang mati-matian dengan atas naga agama, dengan atas nama jihad fisabilillah, ternyata terjadi apa yang terjadi. Malu. Kok kemarin kenapa kita ambil, kenapa kita pegang, kenapa kita dukung ila akhir. Penyesalan selalu di belakang. Kita berharap. Siapa yang tidak berharap? Seluruh kaum muslimin pasti berharap adanya pemimpin yang adil dan saleh. Hanya mereka-mereka, para maling yang ingin pemimpinnya juga maling. Hanya penjahat yang berharap kalau pemimpinnya juga penjahat, supaya bebas kejahatannya dia lancarkan. Tetapi kaum muslimin seluruhnya berharap kalau penguasa itu penguasa yang mukmin saleh taqi. Tetapi nasallahu salam al afiyah, kalau ada seorang yang saleh mukmin taqi hari ini dijadikan pemimpin, niscaya yang terjadi adalah demonstrasi besar-besar untuk menurunkannya. Karena penguasa mengikuti keadaan rakyatnya, rakyat yang baik akan memilih pemimpin yang baik. Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak mengerti, akan mengambil yang tidak mengerti. Ila akhiri. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri hidayah seluruh kaum muslimin di Indonesia ini untuk kembali pada tauhid, kembali pada sunnah, kembali pada akhlakul karimah, kembali kepada sopan dan santun yang merupakan cerminan dari ajaran Islam yang mulia. Yang Rasul menyatakan bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Jangan justru sebaliknya, tambah terlihat akhlak yang jelek, ucapan yang busuk, sumpah serapah, kata-kata yang tidak pantas di majlis-majlis, di mimbar-mimbar oleh orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini keanehan dan keajaiban. Berharap kebaikan tapi tidak menjalani kebaikan. Berharap kemakmuran tetapi tidak menjalani jalan kemakmuran. Berharap dibukakan barakah dari langit dan dari bumi, tapi tidak mau mengikuti jalan yang sudah Allah katakan dengan kalimat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Wa minat taqwa, termasuk ketakwaan adalah husnul khuluq. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Dan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Ini segera bertaubat dan ganti dengan kebaikan. Itu yang disuruh. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ghibah tetap haram dalam Quran dan sunnah. Sumpah serapah, caci maki, ucapan kotor juga dicerca, dilarang dalam Quran dan sunnah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a mala wa'addadah. Celaka mereka yang pengumpat dan pencela. yaitu orang yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga Allah rahmati. Kalau kita memperbaiki akhlak dan istiqamah di atas akhlak sunnah, maka itulah ketakwaan. Kalau kaum muslimin di negeri ini bertakwa pada Allah, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Apakah itu bukan usaha? Apakah dianggap bahwa ahlu sunnah tidak usaha? Akhwani fillah, na'azakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga berbahagia. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin terbimbing dengan Quran dan sunnah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kejelasan kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan seluruh kaum muslimin terbimbing untuk mengikuti yang hak dan terbimbing untuk bisa menghindari yang batil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan negeri ini adil dan makmur. Setelah itu Allah akan jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah doa, berusaha. Dan usahanya adalah apa yang diajarkan dalam sunnah, untuk sabar di atas agama. Sabar di atas sunnah. Sabar di atas usul ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Dan kemudian termasuk upaya agar Allah memberikan pada kita taufik untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh seluruh kaum muslimin adalah usaha meluruskan yang salah. Usaha menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan kemudian mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah, wa 'amila salihan, dan beramal dengan amalan saleh. Jangan mengajak kepada kubu yang sana, jangan mengajak kubu yang sini, jangan mengajak pada kubu yang situ, jangan mengajak pada ahzab, jangan mengajak pada kelompok-kelompok tertentu. Ajaklah kepada Allah, yakni atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasul. Dan siapa yang memegang urusan kalian, kainan man kan, saya katakan kainan man kan, siapapun dia, untuk menunjukkan bahwa kita enggak berkait dengan penguasa yang sekarang atau yang kemarin atau yang esok, tetapi kaidah tetap kaidah, sunnah tetap sunnah, ayat tetap ayat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasul, dan hendaklah kalian taati orang yang memiliki dan memegang urusan kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama, dan orang yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Dan ini barakallahu fikum akan terpakai sepanjang masa siapapun penguasanya. Enggak berkait dengan penguasa yang sekarang atau yang kemarin atau yang akan datang, yang siapapun dia. Kainan man kan. Selama dia muslim dan dia penguasa, maka prinsip tidak berubah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kepada hadirin dan seluruh kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah, taatlah pada Allah. ikutilah perintah Allah, peganglah ayat Allah, dan istiqamahlah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim as-salah.